السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، نواصل درسنا في السيرة النبوية أو مختصر سيرة النبوية. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berikutnya adalah kisah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. وعن ابن عمر، diriwayatkan dari ابن عمر bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, imma Umar ibn al-Khattab aw Abi Jahl ibn Hisham. Wa kana ahabbuhuma ila Allah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Yang satu bernama Umar ibn al-Khattab, yang kedua bernama Amr ibn Hisham. Umar dengan Amr, apa yang membedakan tulisan Umar dan Amr? Wow, dibaca enggak wawnya? Enggak. Umar, Amr, maka ini waw yang dikatakan dengan zaidah, hanya untuk membedakan cara membaca. Jangan dibaca Umar tapi dibaca Amr. Yang ini baru Umar. Barakallahu fiikum. Disebutkan di sini Rasulullah SAW berdoa meminta agar Islam terdukung dengan adanya dua orang ini, dua orang yang paling berani, ditakuti dan seterusnya. Kalau saja masuk Islam, niscaya Islam semakin kuat. Karena namanya mirip, maka dalam riwayat ditaglib. Taglib itu adalah dianggap sama. Allahumma a'izzal Islama bi hadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar ibn Hisham. Atau Amr ibn Hisham. Ahad Umaraini, salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah SWT lebih mencintai Umar ibn Khattab daripada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham sampai matinya dia tetap kafir. Na'udzubillah. Penentangannya kepada Nabi SAW sangat-sangat keras. Walaupun kedua-duanya tadinya keras menentang Islam, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anahu qala li Umar radhiyallahu taala anhu, pernah ditanyakan kepada Umar, lima summita al-Faruq, mengapa engkau dinamakan al-Faruq? Faqala, beliau menjawab, aslama Hamzah qabli bi thalathati ayyam, Hamzah masuk Islam 3 hari sebelumku. Thumma syara'a Allahu sadri lil Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hatiku, membukakan dadaku untuk masuk Islam. Wa awwalu syai'in sami'tuhu minal Qur'an wa waqara fi sadri, dan awal pertama ayat yang aku dengar dan yang mapan di hatiku, mapan di dalam dada, adalah ucapan Allah, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna, Allah tiada ilah kecuali Dia. Tauhid. Lahul asma'ul husna, yang memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Fama fil ardi nasamatun ahabba ilayya min nasamati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada satu sosok makhluk pun, sejak aku mendengar ayat itu, enggak ada satu sosok makhluk pun yang paling aku cintai di muka bumi ini, enggak ada yang lebih daripada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka aku cari dia. Man? Ikhwan ibn a'azakumullah. Di surat apa itu kalimat Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna? Hah? Surat Taha. Umar ibn Khattab membawa pedangnya dalam keadaan dihunuskan. Dihunuskan sudah keluar dari sarungnya. Mencari mana Muhammad, mana Muhammad. Saking bencinya. Tiba-tiba ada yang berkata, kamu mau cari siapa? Cari Nabi Muhammad SAW. Saudarimu sendiri sudah masuk Islam. Hah? Saudariku? Balik dia ke rumah saudarinya. Digedor pintunya dengan gagang pedangnya. Terdengar dari dalam surat Toha sedang dibaca. Tidak jadi, berhenti. Mendengarkan ayat tadi, indah sekali. Bagus sekali. Di antaranya ada kata-kata, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Ini ajaran bagus. Memang sepantasnya lah Allah disembah satu-satunya karena Dia yang memiliki seluruh alam ini. Itu tahu orang-orang Arab, tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tahu. Ikhwanul na'azakumullah. Kan disebutkan ayat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta thara. Di surat yang sama di ayat setelahnya. Milik Allah lah seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi dan yang di bawah tanah. Semuanya milik Allah SWT. Ini barakallahu fikum. Maka ketika dibuka pintunya dalam keadaan ketakutan, bukan lagi ingin memukul, bertanya, apa tadi yang kamu baca? Apa tadi yang kamu baca? Disembunyikan. Aku mau lihat apa yang kamu baca tadi. Ditunjukkan. Baru kemudian dia berkata seperti tadi, mana Rasulullah SAW? Tadi nanya, mana Rasulullah SAW? Pedangnya dihunuskan. Sekarang, mana Rasulullah SAW? Dalam keadaan aku sudah cinta. Jadi pertanyaan yang sama dengan nada yang berbeda. Dengan nada yang berbeda. Karena sekarang seperti yang disebutkan tadi, ketika aku mendengarkan ayat itu, Fama fil ardi nasamatun, tidak ada satu sosok pun yang di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada sosok Rasulullah SAW. Sehingga dicari, kemana dia? Faqila li, dijawab, huwa fi daril Arqam, dia di rumahnya Arqam ibni Abil Arqam. Fa'ataitu dar, aku datangi rumah itu. Wa Hamzah fi ashabihi julusan fid dar, sedangkan Hamzah sudah ada di sana duduk bersama yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu fil bait, sedangkan Rasulullah sallallahu di rumahnya, di rumah tadi. Fa darabtul bab, aku ketuk pintu. Fastajma'al qaum, kaum di dalam berkumpul. Karena mereka itu sungguhnya sembunyi. Harusnya gak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata ketika diintip, Umar bin Khattab. Orang yang mereka kira masih memusuhi. Faqala lahum Hamzah, ma'alakum, ada apa kalian? Kata Hamzah kepada orang-orang yang berkumpul tadi, saling berbisik-bisik tadi. Ada apa kalian? Siapa itu? Qala Umar. Yang depan pintu ini Umar. Fa kharaja Rasulullah SAW, yang keluar Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Sini, aku yang buka. Rasulullah yang buka. Dan Rasulullah SAW langsung memegang baju Umar. Dari depan itu dikumpulkan bajunya. Diangkat begini oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Keberanian Rasulullah SAW walaupun di depannya adalah jagoan Quraisy yang paling berani, Rasulullah tidak takut. Fa'aghadha bimajami'i thiyabih, Nabi mengambil semua pakaiannya dikumpulkan di tangannya. Thumma natarani natratan lam atamalak an waqa'tu 'ala rukubati. Kata Umar, Rasulullah SAW memegang bajuku dikumpulkan dan digoncangkan dengan keras sampai aku tidak mampu untuk berdiri dan aku terduduk di lututku. Bayangkan, digoncang begini, terduduk Umar dengan lututnya. Faqala ma anta biminatihi ya Umar, ada apa engkau wahai Umar, kapan engkau mau mengerti, kapan engkau mau mendapatkan hidayah, kenikmatan? Minnah adalah pemberian. Maka Umar langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, aku bersaksi bahwasanya enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau benar-benar Rasulullah. Fakabbara ahlud dari takbiratan sami'aha ahlul masjid, maka bertakbirlah semua yang ada di rumah itu, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai terdengar di masjid, di Ka'bah. Ikhwanuddin a'azakumullah, saking gembiranya mereka yang tadinya mereka sembunyi-sembunyi, sekarang tidak takut lagi mengucapkan takbir keras sehingga terdengar oleh orang-orang di masjid sana. Qala faqultu ya Rasulullah, alasta 'alal haq? Kata Umar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Ilmitna au hayyina, walaupun kami hidup ataupun kami mati, kami di atas kebenaran. Qala bala, kata Nabi, iya tentu kita di atas kebenaran, kita hidup ataupun kita mati. Faqultu fa fima al-ikhtifa, kalau gitu ngapain kita sembunyi? Kalau kita di atas kebenaran, fa fima al-ikhtifa, untuk apa kita sembunyi? Walladzi ba'atsaka bil haqqi latakhrujanna, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, latakhrujanna, hendaklah kita keluar, umumkan kepada manusia kebenaran ini dengan terang-terangan. Maka Rasulullah SAW mendukungnya, membenarkannya. Fa kharajna fil saffaini, maka kami keluar dalam dua barisan. Dalam dua barisan. Hamzah fil saffin, Hamzah satu saf, sedangkan yang satu saf lagi bersama Umar. Qala Hamzah fil saffin wa ana fil saffin, Hamzah di satu saf dan aku saf yang lainnya. lahu kadidun kakakidit tahan hatta dakhalna masjid. Terdengar suara jalannya seperti suara tahin. Tahin itu ulekan. Entah kayak apa suaranya. Al-Muhim semangat mereka berjalan. Karena mereka dengan bangga. Sekarang ada dua jagoan Quraisy. Satu Umar ibn Khattab. Yang satu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dua-duanya jagoan. Terkenal pemberani, dan orang-orang Quraisy tidak ada yang berani kepadanya, tidak ada yang berani melawan. Sudah kita kisahkan kemarin tentang Hamzah yang memarahi Abu Jahal. Bagaimana? Melawan? Tidak melawan. Biar. Pantas dia marah, karena memang aku jelekkan dia sejelek-jeleknya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kembali kepada kita. Hatta dakhalna al-masjid, sampai kami datang ke masjid, falamma nadharat ilaina quraishun asabatuhum ka'abah. Ketika orang-orang Quraisy melihat kepada kami, dua saf, satu dipimpin oleh Umar, satu dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu taala anhuma, maka mereka pun tertimpa ka'abah, ketakutan. Lam yusibhum mithlaha qat, tidak pernah mereka mendapatkan Ka'bah yang seperti itu sama sekali. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq, maka ketika itulah aku dijuluki oleh Nabi dengan Al-Faruq, kata Umar. Nah, ini kisah ini sebagai jawaban mengapa dikatakan Al-Faruq. Karena beliaulah yang mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita di atas kebenaran enggak perlu sembunyi. Terang-terangan saja. Kenapa takut? Begitulah kira-kira. Wa qala Suhaib, lama aslama Umar, kata Suhaib Ar-Rumi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, lama aslama Umar radhiyallahu taala anhu, jalasna haula al-bait hilaqan, fatufna wastanfafna mimma ghalladha alaina. Kata Suhaib radhiyallahu taala anhu, ketika Umar masuk Islam, kami duduk di sekitar Ka'bah dengan tenang. Kami membuat halqah-halqah di dekat Ka'bah dengan tenteram. Kami tawaf mengelilingi Ka'bah dengan tenang. Kalau ada yang mengganggu, kami seimbang. Kalau ada yang mengganggu, sekarang kami seimbang. Itu makna istansofna, maknanya seimbang kekuatannya. Mimma ghalladha alaina, kalau ada yang berani bersikap keras pada kami, kami punya jagoan-jagoan. Kami punya Umar, kami punya Hamzah. Himayatu Abi Talib li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Perlindungan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti sudah ada Umar, sudah ada Hamzah, sudah ada dua jagoan Quraisy, ditambah pamannya, walaupun tidak masuk Islam, tapi terus membela. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah SAW yatazayad amruhu wa yaqwa, ketika orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW bertambah banyak jumlahnya dan bertambah kuat, wa ra'au ma sana'a Abu Talib bihi, dan melihat bagaimana sikap Abu Talib kepada ponakannya, selalu membelanya, selalu melindunginya, maka mereka pun berdatangan ke rumah Abu Talib. Masya'u ilaihi bi'ammar ibn al-Walid. Datang menemui Abu Talib membawa seorang pemuda yang namanya Ammar ibn al-Walid. Nasabnya seimbang dengan Rasulullah SAW, umurnya seimbang dengan Rasulullah SAW, gagahnya seimbang dengan Rasulullah SAW. Menurut mereka begitu. Menurut mereka seimbang. Dibawa Ammar ibn al-Walid, tentunya dianggap mulia. Mengapa? Anaknya Walid bin Mughirah, anaknya orang kaya raya, suku termulia yang ada di Mekah. Dibawa ke sana ke Abu Talib. Ya Abu Talib, hadza anhajfata, ini adalah pemuda paling gagah di Quraisy. Wa ajmalahu, paling ganteng di Quraisy. Paling berani. Fa aghadha fahudhu wadfa ilaina hadha alladhi khalafa dinana. Ini aku serahkan untukmu, dan ponakanmu serahkan pada kami. Wadfa ilaina hadha alladhi khalafa dinana. Serahkanlah kepada kami ponakanmu yang telah menyelisihi agamamu sendiri dan menyelisihi agama nenek moyangmu. Fanaqtuluhu, kami akan bunuh dia. Disuruh untuk menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tukaran. Sini ponakanmu saya bunuh. Saya ganti dengan Ammarah bin Walid. Ini pemuda paling gagah, paling istimewa, paling ganteng di Quraisy. Aku serahkan padamu. Ansafna, kami bersikap bijak. Kata mereka, fa innama huwa rajulun bi rajulin. Seorang dengan seorang. Faqala, kata Abu Talib, bi'sa ma tusawwimunani. Jelek sekali apa yang kamu tawarkan pada kami. Bisa ma tusawwimunani. Taswim itu seperti tawar-menawar dalam dagang, disebut musawamah. Disebut musawamah. Bisa ma tusawwimunani. Jelek sekali apa yang kau tawarkan kepada kami. Tu'tuni ibnakum urabbihi lakum wa'utikum ibni taqtuluna. Kok aneh. Kamu serahkan anak kalian kepadaku untuk aku pelihara, sedangkan anakku aku berikan pada kalian untuk dibunuh. Jelek sekali apa yang kamu tawarkan. Iya kan? Berarti disuruh ambil Ammarah bin Walid untuk dipelihara, sedangkan anaknya diserahkan pada mereka untuk dibunuh. Ya jelas itu adalah ketidakadilan, kezaliman. Waqala al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal. Maka berkatalah seorang yang bernama Mut'im ibn Adi ibn Naufal, ya Abu Talib, qad ansafaka qawmuk. Wahai Abu Talib, kaummu sudah bersikap bijak. Rajulun bi rajulin. Bahkan kami pilihkan orang yang paling gagah, yang paling turunannya paling bagus, yang seimbang. Wajahadu ala takhallus minka bi kulli tariq. Mereka sudah berusaha untuk menghindar atau untuk selamat darimu dengan segala macam cara. Qala wallahi ma ansabtumuni. Kata Abu Talib, demi Allah, sikap kalian justru tidak insaf, tidak bijak, tidak seimbang. Engkau berikan anak kalian untuk kami pelihara, sedangkan aku disuruh menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Abu Talib menganggap Rasulullah SAW seperti anaknya, sehingga disebut ibni, padahal ponakannya. Walakinnaka ajma'ta 'ala khudlani. Kalian bukan bijak, kalian itu berkumpul kepadaku untuk menghinakan aku. Fasna' ma badalak. Silakan lakukan apa yang kalian mau. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Dikatakan oleh mereka bahwa itu adalah sikap insaf, padahal sama sekali tidak insaf. Dan kemudian mereka sudah habis kesabarannya, karena mereka datang kepada Abu Talib bukan sekali ini, sudah berkali-kali. Pernah datang menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran. Suruh ponakanmu berhenti, nanti kami akan berikan harta yang banyak. Suruh ponakanmu berhenti, nanti kami akan jadikan ponakanmu sebagai pimpinan Quraisy. Atau kami akan carikan wanita yang tercantik di Quraisy. Dan seterusnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum, semuanya ditolak. Barakallahu fikum. Wa qala ashraf Makkah li Abi Talib. Berkatalah tokoh-tokoh Mekkah kepada Abu Talib, Imma an tukhalli bainana wa bainahu fanakfikahu fainaka ala misli ma nahnu alaih, aw ajma' li harbina fa inna lasna bitarik ibn akhika ala hadha hatta nuhlikahu aw yakufa anna faqatalabna takhallus min harbika bikulli ma nadhun annahu yukhallus. Kata tokoh-tokoh Quraisy tadi kepada Abu Thalib, tinggal dua pilihan. Imma kau biarkan kami untuk kami urusi dia, nakfikahu, maksudnya kami akan cukupi kamu dari ponakanmu, ini kami akan urusi sendiri, kami akan bunuh sendiri. Fa innaka la mithli ma nahnu alaih, berarti engkau sama seperti kami. Ini tidak beragama dengan agama dia. Atau pilihan kedua, ajma'li harbina, engkau milih perang melawan kami. Berarti perang saudara antar suku, di antara suku-suku Quraisy. Itu bagi mereka adil, besar. Tapi sudah kehabisan akal, maka mereka mengancam dengan ancaman tersebut. Silakan pilih. Ima kau serahkan ponakanmu, kami bunuh dia, atau kami perang. Wa inna lasna bitarik ibn akhi, karena kami enggak akan meninggalkan anak ponakanmu itu. Ala hadza, hingga kami binasakan dia, au yakuffa anna, atau dia mau berhenti. Faqad talabna takhallus min harbik, kami sudah menghindar untuk tidak memerangi kalian dengan segala cara, bi kulli ma nadhunnu annahu yukhallas, dengan semua yang kami duga bisa menghindarkan, ternyata enggak bisa. Ya sudah, pilihannya cuma dua. Kalau tidak mau serahkan kepada kami, perang. Sambil membanting pecinya atau imamahnya, biasanya. Orang Arab kalau mau perang, itu artinya sudah seru, sudah puncaknya. Barakallahu fiikum. Artinya serius, enggak main-main. Fa'ba'atha Abu Talib ila Rasulullah SAW, ya bni akhi. Maka Abu Talib pun berpikir panjang. Ini akan terjadi peperangan sesama suku-suku Quraisy. Maka dipanggillah ponakannya, yaitu Rasulullah SAW, ya bni akhi, wahai anak saudaraku. Inna qawmuka ja'uni, sesungguhnya kaummu telah mendatangi kami. Faqalu kada wa kada, dia meminta begini, begini, begini. Fa'abqi alayya wa ala nafsik. Abqi dari kata baqa, menjaga agar tetap ada, jangan sampai mati. Maka jagalah aku dan dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Wala tahmilni ma la utiq. Jangan seret aku pada sesuatu yang aku tidak sanggup. Ana wala ant, yang tidak akan sanggup. Aku tidak sanggup, kamu juga tidak sanggup melawan sekian banyak suku. Faqfuf an qaumika ma yakrahuna min qaulik, maka tahanlah, hentikanlah apa-apa yang kau ucapkan terhadap kaummu, apa yang mereka tidak suka. Qul inna a'azzakumullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang sangat tegas, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amr hatta yudhhiruhu Allah aw ahlaka duna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka menyerahkan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan agama ini, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah tegakkan agama ini atau aku binasa karenanya. Ikhwanu fillah na'azakumullah, kata-kata yang tegas itu akan menghilangkan harapan. Ya, ini menghilangkan harapan sebaliknya. Barangkali saja Nabi mau berhenti dari dakwahnya. Barangkali saja dia mungkin, itu harapan-harapan. Barangkali mau wukuf. Atau barangkali akan mengurangi. Atau barangkali mau berhenti. Ini harap pikiran-pikiran Abu Thalib dengan membujuknya. Tapi ketika dijawab dengan walaupun meletakkan matahari di tangan kananku, walaupun meletakkan qamar di tangan kiriku, lan atruka hadzal din hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka duna, sampai Allah tegakkan atau aku binasa. Tegas sekali. Wah, percuma. Kalau gitu percuma, dibujuk juga. Jawabannya sudah tegas sekali. Aku binasa sekalipun aku enggak peduli. Diberi apapun, apa ada yang lebih dari matahari? Ya sudah. Apa kata Abu Thalib? Terserah kamu. Kata Abu Thalib, imdi, ada amri. Lanjutkan urusanmu. Fa wallahi la uslimaka abadan. Lanjutkan. Aku enggak akan menyerahkan kamu pada mereka sedikit pun. Qadibna azakum wa makanya. Kalau urusannya adalah sesuatu kepastian, jawab dengan tegas agar jangan ada tam'an yatma' bihi, agar jangan ada keinginan-keinginan lain. Kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya yang sangat berbakti, digendong, disuapi, dimandiin segala macam oleh Sa'ad. Ibunya mengatakan, aku enggak mau makan sampai kau tinggalkan agamamu, kembali kepada agama nenek moyang. Kalau enggak makan nanti sakit ibu, nanti aku enggak mau makan. Aku mau mogok makan sampai kamu kufur. Apa ini? Tamak. Ingin agar dia berhenti, keluar dan seterusnya. Apa jawaban Sa'ad? Kalau urusan agama ini, bu, ya, ibu mau mogok sampai mati, kemudian hidup lagi, mogok lagi, mati lagi, hidup lagi, mogok lagi, mati lagi, sampai 10 kali pun aku gak akan keluar dari Islam. Hilang. Harapan tadi hilang. Ya udah makan lagi kalau begitu. Barakallahu fikum. Jauh dengan tegas, kalau urusan itu, gak bisa. Walaupun ibu mogok makan sampai mati, kemudian dihidupkan lagi, mogok makan lagi, sampai mati lagi, dihidupkan lagi, mogok makan lagi, sampai mati lagi, aku gak akan tinggalkan agama. Mulai berpikir, kalau gitu percuma aku mogok makan. Iya kan? Mulai mau makan lagi. Kurang lebih seperti itu, barakallahu fikum. Ketegasan itu penting untuk menghilangkan tamak dari orang-orang yang ingin menentang atau ingin menyimpangkan agama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.